Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Fassalatullahi wasalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana alif baina kulubina wahdina subla salam wa najjina ya Rabbana minal zulumati ila nur. A'inna ya Rabbana ala ta'atika wa ala tarki maksiatika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ukhshurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pejuang, pembela, pengaman negeri. Ini adalah sebuah pekerjaan yang agung, dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari memikir keselamatan orang lain, bukan keselamatan dirinya sendiri. Dan sebanyak masyarakat di negeri ini, itulah pahala yang akan didapat. Lebih khusus adalah para Bapak Menteri dan juga Bapak Sekjen Menhamkam, yang semoga semua dari kita diberi oleh Allah bimbingan, petunjuk, dan Allah memuliakan kita di dunia dan memuliakan kita kelak di akhirat. Ada hal yang ingin kami sampaikan, tapi tadi Bapak Sekjen menyampaikan tentang harus saya dahulukan ini antara para pejuang-pejuang lalu bagaimana istrinya di rumah. Sederhana wahai para pejuang, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini singkat, 5 menit saja mungkin timbahnya. Nabi Muhammad itu kalau sudah berada di medan laga, begitu gagahnya seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau sudah berada di rumah, begitu mesra dan indahnya seperti tidak pernah kenal peperangan. Ambil rumus ini. Kalau sudah di rumah yang mesra, yang usil deh, yang indah. Jadi kalau sudah di rumah, begitu juga sebagai istri yang solehah, Sayyidat Aisyah. Di dalam hatinya adalah selalu penantian, dan menanti kekasih adalah keindahan. Jadi jadikan hubungan ini adalah semakin indah. Banyak orang berjuang tapi lupa keindahan di rumah. Sayyidina Umar bin Khattab marah, rumahmu harus kau perhatikan. Jangan kau sibuk berjuang-berjuang tapi di rumahmu tidak kau perhatikan. Engkau salah. Akan tapi serius di luar dan indah di rumah. Itulah pejuang yang sesungguhnya sebagai mukaddimah. Dan para ibunda-ibunda dan saudara-saudari kami yang sangat kami cintai, keberhasilan kaum pria adalah di belakangnya adalah kaum wanita yang serius, yang mencintai, penuh pengabdian, tulus. Itulah keberhasilan kaum pria. Dan semoga Anda semua adalah di balik keberhasilan para bapak-bapak yang hebat-hebat. Mukaddimah ini. Kemudian berkenaan dengan hijrah. Hijrah adalah berpindah. Dan kita harus buat hijrah. Memang kita tidak pindah dari Mekah ke Madinah. Tetapi ada menghijrahkan diri kita dari akhlak yang tidak baik menjadi akhlak yang baik, atau menghijrahkan kita dari hidup yang tidak indah menuju keindahan dalam hidup, atau menghijrahkan diri kita dari kemalasan dalam berjuang menjadi semangat dalam berjuang, membuat perubahan. Dan kalau kita lihat bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memulai hijrahnya, ada 2 poin yang akan kami hadirkan. Yang pertama adalah dalam hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Arba'innya, hadis yang berbicara tentang hijrah, disebutkan di situ baginda Nabi SAW memulai innamal a'malu binniyat. Semua apa yang kita lakukan dari sepak terjang perjuangan ini, kuncinya adalah di niat yang baik. Begitu sebaliknya, sebesar apapun hasil perjuanganmu di dunia ini, biarpun disanjung manusia sejagat, jika diri kita tidak benar dalam berniat, tidak tulus karena Allah, maka semuanya tidak akan membuahkan hasil sebesar apapun. Akan tapi kalau kita benar di dalam berniat, tulus, dan tulus itu menjadi sebab keindahan untuk semuanya. Tulus itu bukan karena pamrih. Kita bisa berbuat baik karena kepada seseorang karena kita dibaikin seseorang, remeh, sederhana. Kita berbuat baik kepada seseorang karena kita mengharapkan apakah itu pangkat, atau kekayaan rendah. Tapi kita ingin berbuat baik karena ingin disanjung oleh Allah. Itulah niat, innamal a'malu binniat. Maka kalau orang benar di dalam berniat, di dalam berjuang, apalagi ini membela negara, mempertahankan kesatuan negara kita ini, agar tetap tersaji kesejukan dan keindahan, ini perjuangan yang dahsyat. Tapi kalau niat kita tidak benar, kalau dibalik ini semua hanya aku ingin jabatan, ingin pangkat, ingin yang bukan Allah, maka ketahuilah amal kita itu sia-sia. Bersama matinya kita, maka tidak akan kita dapatkan lagi kemuliaan setelah itu. Akan tapi yang niat benar karena Allah, ketahuilah sepanjang masa kita mati, terus pahala akan mengalir kepada kita. Maka dari itu, ayo kita tata niat. Luar biasa apa yang Anda lakukan itu hebat. Anda keluar rumah yang dipikir adalah keselamatan bangsa. Ada orang mikir keselamatan dirinya sendiri, ada orang mikir keselamatan keluarganya, itu kecil. Tapi ini memikir negara sudah enggak penting apakah agamanya beda atau sabit. Bahkan mungkin memusuhi aku pun enggak penting. Yang penting adalah aku menyelamatkan negeri. Ini kan pekerjaan yang luar biasa dahsyat. Anda keluar rumah yang Anda pikirkan keselamatan bangsa. Anda urusi umat dan Anda urusi bangsa. Apakah dia sama dengan aku pemikirannya atau tidak? Akidahnya sama dengan aku atau tidak? Agamanya sama atau tidak? Yang penting itu adalah negeri bangsaku, maka aku akan bela dia. Ini adalah satu pekerjaan yang luar biasa dahsyat kalau difahami. Dan tidak ada pekerjaan yang baik melebihi daripada itu. Pekerjaan membela umat, membela bangsa. Kemudian, kalau kita lihat bagaimana agar perjuangan kita sesuai dengan yang dituliskan. Membangun, yakni bagaimana kita membangun diri untuk bisa berakhlak al-akhlaqul karimah sebagai landasan bagaimana untuk kita bisa berjuang membela bangsa dan negara ini. Kunci memang di situ. Kalau kita tidak punya akhlak al-akhlaqul karimah, tidak bisa kita berjuang. Akhlaqul karimah, al-akhlaqul karimah ini pondasi. Kita lihat bagaimana sejarah perjalanan Nabi. Waktu baginda Nabi meninggalkan kota Makkah, masuk ke kota Madinah, hijrah. Pertama kali yang dilakukan oleh baginda Nabi di saat hijrah ke Madinah adalah mempertemukan hati antara orang muhajirin yang datang dari kota Makkah dan orang Ansor yang ada di kota Madinah, dan semua penduduk yang ada di dalam kota Madinah, baik mereka adalah kaum muslimin atau bukan kaum muslimin, membangun cinta, mempertemukan hati. Dan inilah akan kami hadirkan pada kesempatan ini. Kalau kita ingin berhasil dalam perjuangan, bukan fisik yang kita bangun terlebih dahulu, tapi hati. Dari hatilah akan terbangun keindahan dalam kebersamaan. Orang bisa saja berkumpul, mungkin kita bercerita tentang sebuah reuni keluarga besar Pak Haji siapa, mungkin kita pernah mendengar. Reuni keluarga besar Bapak Haji Fulan dan Bapak Haji Fulan. Akan tapi ini, apakah reuni yang nyembelih kerbau dua atau tiga itu jaminan mereka bertemu dalam cinta? Belum tentu. Bisa saja dia lirik-lirikan dengan yang di sampingnya. Kelungnya dipakai semuanya, gelangnya sok banget, parkirnya. Padahal dia bertemu satu mbah, tapi hatinya belum bertemu. Ini satu keluarga saja, kalau tidak ditata hatinya, sudah lirik-lirikan kedengkian, lirik-lirikan kebencian. Karena ada yang salah, tidak ditata hatinya terlebih dahulu. Ini satu keluarga, bagaimana suatu bangsa yang bermacam-macam suku dan bermacam-macam agama. Maka ketahuilah, yang pertama yang harus kita tata adalah hati. Hati siapa? Jangan bicara hatinya orang lain, hatiku sendiri. Hari ini kita akan mempertemukan hati dalam cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada keindahan melebihi daripada cinta. Capeknya hidup itu adalah bukan di saat kita itu di saat kita mencintai, tapi capeknya hidup adalah di saat kita duduk dengan orang yang kita benci. Capek, keringetan, kenapa saya duduk dengan dia, padahal kursinya enak, empuk banget. Hatinya tidak ketemu, capek, semuanya kayak musuh. Tapi kalau orang hidup dengan cinta, Masya Allah, senyum ditebar ke sana kemari, indah, di wajahnya ceria, ketemu si fulan, aku rindu. Bahkan kalau sudah cinta terbangun, keindahan itu begitu mudahnya dan begitu banyaknya keindahan. Selama ini orang mungkin berkhayal, keindahan adalah saat aku diberi hadiah, keindahan di saat aku disalami, keindahan di saat aku disanjung. Ternyata tidak hanya di situ, keindahan kalau dengan cinta, di saat kita kehilangan pun kita merasa nyaman dan merasa senang. Kita bisa buat contoh seorang ibunda yang punya anak kecil yang sudah mau masuk sekolah, karena kefakirannya tidak bisa membelikan sepeda anaknya. Yang lain temannya pada naik sepeda, dia jalan kaki sendiri. Seorang ibu ternyuh melihat sang anak, tapi diam-diam sang ibu menabung dan lihat cincinnya, antingnya diturunin, cincinnya ditimbang, dibawa ke toko, dijual, tak tanya cukup untuk beli sepeda, pulang dia membawa sepeda buat kejutan, taruh di kamar, ditutupi selimut, lalu dipanggil anaknya, anakku coba kau buka apa itu, buka, senangnya riang girang sang anak. Esok pagi sang anak naik sekolah, bisa naik, berangkat sekolah bisa naik sepeda. Ibu itu senang atau tidak? Antingnya hilang karena ada cinta ini loh. Jadi perjuangan dengan cinta itu indah, gak akan capek. Maka dalam waktu yang singkat ini kita akan membangun cinta di antara kita. Lupakan kebencian, lupakan kedengkian. Kalau kita bicara tentang seorang pejuang, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, bagaimana mereka itu? Beliau urusan dengan kecintaan, beliau akan marah, bukan urusan pribadinya, marah urusan agama, marah urusan umat, marah urusan bangsa. Tapi kalau urusan pribadi, tahan beliau. Padahal beliau pemberani, tidak ada yang berani dengan beliau. Suatu ketika lagi berduel dengan lawan, dan lawan itu memang harus dibunuh, namanya lawan. Tak tahunya di saat Sayyidina Imam Ali hendak membunuh sang lawan, tiba-tiba meludah di wajahnya. Setelah meludah di wajahnya, ditinggal lagi orang. Teman-temannya pada berkata, ya Ali, ini musuh sudah kau tangkap, tinggal kau bunuh, kenapa kau lepas? Sayyidina Imam Ali menjawab, dia meludahi wajahku. Terus, waktu dia meludahi wajahku, aku jadi marah karena membela diriku. Aku tidak ingin membunuh dia karena aku membela diriku. Aku hanya ingin membunuh dia karena aku membela kebenaran. Jadi, ditinggal dulu, ditata hatinya. Setelah tertata hatinya, baru dibunuh itu lawan. Jadi jangan kita mudah marah kalau urusan pribadi, urusan bangsa tenang-tenang, urusan umat tenang-tenang, tapi urusan pribadi kamu tersinggung perasaan kita. Enggak. Urusan pribadi kita perlu nata hati dengan penuh kesabaran. Maka di sana harus ada sifat yang mulia, sifat pemaaf di dalam hati kita. Kenapa permasalahan banyak ini? Karena kita mudah mendendam, mudah tersinggung, sensitif, dikit-dikit. Dan sebab ketersinggungan macam-macam. Karena apa? Kekayaan yang kita miliki, atau pangkat yang kita miliki, atau kelebihan yang kita miliki. Jadi kalau sudah kita mungkin karena kita alim mungkin. Ada orang yang bodoh tidak sedikit punya perilaku tidak baik sudah emosi. Atau kita pangkatnya tinggi, bawahan salah sedikit langsung. Karena kita sudah dikuasai dengan kesombongan. Akan tapi ketahuilah bahwa kalau sudah hati penuh dengan kecintaan semuanya akan indah. Nah sekarang bagaimana kita membangun cinta di antara kita? Yakinilah dengan cinta serba indah. Tapi kalau sudah cinta itu sudah hilang dari hati seorang hamba, yang dijadikan musuh kadang bukan orang jauh, saudaranya sendiri jadi musuh rebutan waris. Na'udzubillah. Mau kemana dia? Bapaknya sama, ibunya sama. Padahal kalau dilihat ibadahnya, umroh setiap bulan, hajinya setiap tahun, hadir pengajian, zikirnya banyak, tapi hatinya busuk. Dialah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Hatinya busuk berurusan dengan saudaranya. Saudara bisa musuh, ibundanya pun dimusuhi, mungkin ayahandanya dimusuhi. Bagaimana bisa baik dengan orang di luar? Karena dengan orang yang baik kepadanya pun dia tidak bisa baik. Kuncinya adalah karena hati, hati belum tertata. Maka ayo kita dalam waktu singkat ini menata hati. Bagaimana kita bisa membangun cinta? Dari sinilah nanti kita baru layak berjuang. Kalau kita belum menata hati berjuang, bermasalah nanti, akan membuat masalah besar. Kalau hatinya belum ditata, pertama bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah itu karena apa lagi? Karena pangkatku, karena namaku, karena kepentingan. Tapi sudah karena Allah, dahsyat tadi yang pertama. Kemudian dengan membangun cinta, lihat apa yang dilakukan atas dasar cinta. Semakin kuat cinta, semakin kuat dalam kita berjuang. Karena apa? Cinta kepada umat, cinta kepada bangsa. Maka siapapun yang mengganggu bangsa ini, itu adalah musuhku yang harus aku selesaikan. Dan sekarang kita perlu membangun cinta. Dan ini adalah kunci untuk menghidupkan keindahan di dalam rumah tangga, kunci untuk mewujudkan keindahan di kampung, kunci untuk mewujudkan keindahan di negeri ini. Bhinneka Tunggal Ika, tapi hati satu, saling mencintai dengan siapapun, penuh kasih. Dan Nabi sangat penuh kasih, dan kasih sayang Nabi Muhammad tidak hanya dirasakan oleh kaum muslimin mukminin, akan tapi lihat orang kafir pun menemukan kasih sayang, orang di luar Islam pun menemukan kasih sayang, binatang pun mendapatkan kasih sayang. Bahkan di dalam peperangan pun Nabi Muhammad masih menghadirkan kasih sayang. Jika engkau menangkap tawanan, kau harus siap ngasih makan dia, tawanan. Dan dalam peperangan kau jangan membunuh anak kecil dalam Islam. Jika dalam peperangan jangan kau bunuh anak kecil, jangan kau bunuh wanita, jangan kau bunuh tokoh agama, jangan kau bumi hanguskan tanaman dan peternakan, dan jangan kau hancurkan tempat ibadah. Itu kan pendidikan dari Nabi SAW. Dalam peperangan pun masih ada aturannya. agar kita tidak melakukan kekejaman, sebab semua dilakukan atas dasar cinta dan kasih. Baik, sekarang untuk bangun cinta di antara kita terlebih dahulu, di antara sesama pejuang, kita terapkan di rumah kita, di tetangga kita. Yang pertama adalah untuk bangun cinta adalah biasakan kita untuk mendoakan saudara-saudari kita, teman kita, mendoa. Doa di saat mereka tidak ada di hadapan kita. Kalau doa di depan mata itu bisa menjilat. Karena kemarin baru dikasih hadiah, terima kasih, didoain ya, minta tambahan itu. Bukan itu, doa yang dahsyat dan hebat adalah di saat mereka jauh dari kita, tidak ada di hadapan kita, lalu kita panjatkan doa untuk mereka. Ya Allah, itu orang, berikan kebaikan, mendoakan, dan ini kunci. Kita sering lupa, jangankan pada orang lain, mohon maaf, mungkin ada di antara kita pun lupa mendoakan ibunda dan ayahanda kita yang sangat baik kepada kita, karena hati kita sudah mati. Kalau orang punya cinta yang sesungguhnya, tidak akan lupa dengan doa. Setiap habis sholat mendoakan, mendoakan orang tua sebulan sekali atau setiap malam Jumat, lama banget orang tua, setiap saat, karena cinta ini semua saudara, termasuk orang yang tidak ada di hadapan kita adalah ini hebatnya. Kalau orang benar-benar sudah menata hati, mendoakan orang bermasalah dengan kita dengan doa kemuliaan. Kalau mendoakan orang yang baik sama kita mah enteng, tapi kemuliaan dirimu adalah, kemuliaan diri kita adalah di saat kita bisa mendoakan orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Kita tidak rela kalau itu adalah satu bangsa denganku, itu satu negeri denganku, itu satu agama denganku, itu adalah keluargaku, itu adalah orang yang seperjuangan denganku misalnya. Aku tidak rela kalau dia masuk neraka. Aku tidak rela kalau dia terjerumus. Doakan. Sejahat apapun dia kepada diri kita sendiri, tetap kita hendaknya mendoakan doa kebaikan. Tidak ada alasan bagi kita untuk membenci. Tidak ada alasan bagi kita untuk mendendam. Dan dendam adalah penyakit yang belum apa-apa sudah masuk ke dalam hati kita. Dendam sama dengki itu penyakit yang masuk ke hati sebelum sesuatu itu nyentuh kita. Kalau kita sudah benci sama seseorang, masya Allah, lihat, ngelihat rumahnya, ngelihat mobilnya, lihat ayamnya lewat di depannya, Allah, ini benci, sakit beneran, ayamnya nggak nyentuh dia. Lihat, jangan dibiarkan penyakit itu. Dan Nabi mendidik, lapanglah hatimu kepada siapapun yang menyakitimu dengan panjatan doa. Kalau kita biasa mendoakan ini, masya Allah, indah. Yang kita dapat adalah keindahan. Doakan dan pastikan. Kalau Anda pengen nilai diri sendiri, aku sudah baik atau belum? Tes dirimu, urusanmu dengan orang yang menyakitimu. Bisa enggak aku mendoakan? Marah iya, kita sebagai manusia. Tapi marahku tidak boleh mendoakan yang jelek. Marahku tidak boleh aku lampiaskan dengan kejahatan. Marahku akan aku lampiaskan dengan doa. Dalam Al-Quran disebutkan orang hebat adalah yang ahli surga. Dikatakan orang bertakwa adalah wal kadhimin al-ghaidha. Kalau mendapatkan sesuatu yang menjadikan dia marah, ditahan. Wal kadhimin al-ghaidha. Orang hebat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Amarah dalam urusan pribadinya ya, bukan negara diganggu lalu enggak marah karena saya sabar. Oh, ini dungu. Kalau negara diganggu, kesatuan negara diganggu, kok dia sabar, tenang. Oh, enggak, maka begitu. Pribadi, maksud urusanku. Urusanku diganggu. Ini kita harus sabar. Ditata wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Dan menahan marah pun ternyata belum cukup. Wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Orang bisa saja menahan marah hari ini, akan tapi ternyata esok hari bisa meledak lebih dahsyat lagi, karena sudah numpuk amarah dan amarah. Akan tapi wal kadhiminal ghaidha, setelah kita menahan amarah, kalau Anda dan kita orang baik, setelah menahan amarah adalah wal afina 'anil nasi, kita tumbangi dengan kata maaf. Aku maafkan dirimu. Memberi maaf adalah istimewa, hebat. Orang besar adalah orang yang mudah memaafkan, bukan orang mendendam. Setelah memaafkan pun belum tentu cukup, belum cukup. Karena memaafkan pun masih ada sisa-sisa. Kalau melihat dia merinding. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang ketiga, tumpangi dengan kebaikan. Orang itu kurang ajar benar. Allah, ya Allah, ampuni dia ya Allah. Aku maafkan dia ya Allah. Kirim hadiah besok hari. Kirim hadiah esok hari. Pastikan atau berbuat baik kepadanya. Wal'afina, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Kalau Anda sudah bisa sampai derajat ini, istimewa Anda. Itulah ahli surga yang berjalan di atas bumi dengan kelembutan hati. Disakiti sama orang malah memberikan kebaikan. Tapi ada sebagian orang dipikir hebat dan istimewa kalau mengatakan, demi Allah aku tidak rela, aku tuntut sampai nanti di akhirat. Ngelihat mukanya yang cantik tidak jadi cantik, yang ganteng jadi jelek. Mukanya serem itu orang. Aku tuntut nanti sampai di akhirat. Tahukah bagaimana keadaan akhirat? Di padang mahsyar mengerikan. Nanti keadaan di padang mahsyar, manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman dibangkitkan di padang mahsyar. Dan semua berjalan dengan amal masing-masing. Yang banyak dosa dengan capek, ada berjalan dengan lututnya, ada yang berjalan dengan dadanya, berjalan di atas keringat, ada berjalan di atas darah, bermacam-macam. Dan matahari sejengkal di atas kepalanya. Akan tapi kita lihat di saat seperti itu, ada orang-orang yang dipanggil oleh Allah, Ainal mutahabu Nabi Jalali. Mana orang hidup di dunia enggak ada dendam, yang ada hanya cinta di sini. Dan memang ahlinya, orang yang memang hidup di dunia dengan cinta, mudah memaafkan, tiba-tiba berkumpul. Setelah berkumpul diantarkan ke baginda Nabi SAW, setelah itu diajak oleh Rasulullah minum air telaga, setelah itu dia tidak akan haus selama-lamanya, kemudian setelah itu akan digiring menuju surga, yang katanya padang mahsyar itu menurut orang-orang yang lainnya puluhan ribu tahun, ternyata bagi orang yang hidup di dunia dengan cinta, melewati padang mahsyar seperti antara zuhur dengan asar, meluncur seperti kilat. Saya ingin bersama mereka. Semoga kita bersama mereka. Ya, kalau ingin bersama mereka, jangan mendendam. Kalau mendendam masih ngurusin. Mana yang kurang ajar sama aku, cari ketinggalan sama rombongan sana. Kalau saya mulai hari ini, saya maafkan orang yang berbuat salah kepadaku. Kalau nanti ada yang berbuat salah kepadaku, saya maafkan. Urusan pribadiku. Tapi kalau urusan agama, urusan persatuan negara, urusan ini beda. Tapi urusan pribadiku, hartaku diambil, diriku disakiti, ada yang mencaciku, memfitnahku, aku maafkan. Karena aku tidak ingin ketinggalan nanti di padang mahsyar. Ini yang harus kita hadirkan. Tidak ada perlunya orang mendendam. Tidak ada baiknya. Apalagi doa. Dan agar kita yakin bahwa mendoakan itu adalah mudah. Dengar ini sabda Nabi SAW. Mungkin berat ya, karena mungkin kejahatannya terlalu berat. Kurang ajar, ya pinjam duit enggak balik-balik. Didatangi su, didatangi pergi-pergi. Giliran ketemu cemberut. Sudah gitu cemberut sambil melengkos kelihatan kalungnya gede-gede. Anda akan marah. Wah, ini kurang ajar ya, nanti malam awas ya. Ya Allah, semoga ibu yang pinjam duit itu rezekinya semakin banyak, suaminya tambah cinta. Berat. Berat. Termasuk kami ada. Kalau kita persaingan dengan sahabat untuk naik pangkat, agar Anda cepat meluncur, doain ya Allah semoga temanku ini naik pangkat ya Allah. Jangan doain semoga dia mundur nyungsep. Oh, jangan. Doakan. Karena yang penting adalah negara ini berjaya. Siapa yang memimpin enggak penting. Yang penting yang memimpin adalah orang kenal perjuangan, saya di ekornya enggak apa-apa, yang penting negara itu aman. Tapi kalau sudah doain jelek, makanya perebutan kekuasaan sendiri harus dengan keyakinan kepada Allah. Ada satu calon datang kepada kita, calon bupati datang, dia minta didoain. Doain apa? Saya ingin saya doain ikuti, nanti insya Allah jaminan dari Rasul bakal jadi nanti. Gimana doanya? Ya Allah, semoga Pak itu, saingannya dia tak sebut, Pak itu semoga jadi. Buya kok doanya gitu? Nah, gak mau, gak berani doain orang lain. Berarti kalau sudah tidak berani doain orang lain, ego yang ada di dirinya. Yang penting kalau memang dia baik untuk memimpin negeri ini ya Allah, untuk memimpin kabupaten ini, jadikan dia saya di belakang saja, enggak apa-apa ya Allah. Itu benar. Kalau sudahnya aku saja, doanya iblis. Berdoa ya Allah, mudahkan aku untuk naik pangkat ya Allah, agar aku bisa leluasa untuk bisa punya kebijakan yang baik ya Allah. Boleh, tapi jangan mendoakan orang lain dengan doa kejelekan, karena itu bibit kebencian dan dendam di dalam hati kita, dan bibit ngiri di dalam hati kita. Maka dari itu mendoakan. Dan kalau kita mendoakan orang lain, sabda Nabi, ma min abdin muslimin yad'u li akhil muslimi ala dhahril ghaibi ila wa qala al malaku wa laka bimislin. Kalau ada orang mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapannya, atau lagi berselisih faham dengannya, maka malaikat langsung menjawab, kamu dapat duluan. Sehingga dikatakan, ada doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat dilumpahkan oleh hamba Allah adalah doa untuk orang-orang seperti itu. Orang yang bermasalah dengan kita. Atau orang yang lagi berjauhan dari kita. Itu doa yang sangat dikabul, tapi mudah dilumpahkan oleh hamba Allah. Ini doa lebih hebat daripada kita ke depan multazam, tapi hatinya belum benar. Hatinya dipenuhi dengan dendam. Apalagi kalau penyakit dendam dan ngiri itu menghabiskan pahala semuanya. Kalau sudah orang ngedendam dan ngiri, penyakit yang lainnya akan datang menggunjing, menfitnah, na'udzubillah. Jadi apapun enggak bisa baik, jadi kiai pun kiai enggak benar, jadi ustaz pun ustaz enggak benar. Karena itu penyakit akan merusak siapapun, sampai Nabi mengatakan wahyal halikatu. Wahyal halikatu, pemangkas yang namanya kebencian, yang namanya dengki, itu pemangkas. Pemangkas apa? Wala akulu tahliku sya'ra, bukan mangkas rambut, tapi mangkas agama, tahliku din, mangkas agama. Dia pun orang alimnya kayak apa, ilmunya kayak apa, kalau hatinya belum tertata, lalu tersimpan di dalam hatinya adalah kebencian serta kedengkian, maka tidak baiklah orang tersebut. Punya majlis, punya pondok pun gede-gedean pondok, tangkap mau naik pangkat, sikut-sikutan sampai caci maki dan memfitnah orang lain, naudzubillah, menyebarkan kebusukan orang, sementara kejelekan saudara kita hendaknya ditutup. Coba kalau dalam persaingan, cari kejelekannya, mau diekspos agar dia diturunkan, naudzubillah. Tidak begitu pendidikan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keindahan semuanya. Baik, membangun cita dengan mendoakan, itu yang pertama. Maka pulanglah dari tempat ini, jangan lupa doakan orang lain. Kalau Anda punya cita-cita tinggi, doakan orang yang paling bermasalah, ya Allah, jadikan dia adalah apa misalnya? Jadikan dia, maka Allah akan menjawab, engkau akan, malaikat akan jawab, engkau mendapatkan duluan. Ini adalah kemuliaan hati. Kadang kita masya Allah doain orang dengan doa-doa jelek. Kalau sudah orang biasa mendoakan jelek, tidak akan lepas dari doa jelek, anaknya pun dapat kadang-kadang. Begitu marahnya langsung dasar anak durhaka, anak neraka. Loh, anaknya sendiri. Padahal kalau diamini satu tetangganya enggak mau. Ada ibu marah-marah, wah anak dasar anak ahli neraka. Tetangganya ngomong amin, enggak mau juga sebenarnya. Itu adalah karena hatinya jelek, biasa ngomong jelek, sehingga biasa mendoakan orang lain dengan doa kejelekan. Yang pertama adalah doakan dengan doa kebaikan siapapun, dan berjanjilah Anda untuk tidak mendoakan kejelekan kepada siapapun. Doa baik, doa kemuliaan. Bahkan begini, saya ingat dari guru kami, kalau kamu ingin berhasil, doa dikabul. Keinginanmu apa? Cari orang yang bermasalah denganmu. Jadi kalau ada orang ganggu itu, ah, lumayan buat bekal doa nanti malam nih, kurang ajar. Ya Allah, semoga pondoknya besar, santrinya banyak, rezekinya banyak. Gitu aja sudah. Malaikat menjawab, walaka bimithlin, kamu dapat duluan. Kalau dirimu belum bisa seperti itu katanya, belum baik. Jangan ngaku kebaikan, kebaikan di dalam hatimu. Dari itulah nanti akan mudahkan kita berinteraksi dengan siapapun dengan keindahan. Membela bangsa dengan keindahan, dengan cinta. Baik, kedua adalah, jangan menggunjing. Jangan biasakan ngomongin kejelekan orang, na'udzubillah. Ini dosa besar dan menumbuhkan kebencian. Kita membicarakan kejelekan orang, diam-diam kita menanamkan kebencian dengan sahabat kita. Kita meracuni sahabat kita sehingga benci dengan orang lain. Kalau benci dengan orang lain, mungkin Anda bisa menahan amarah, tapi dia tidak bisa menahan amarah, bisa dia berantem dengan dia dan bermusuhan dengan orang lain itu. Maka ketahuilah, jangan membiasakan membicarakan, jangan biasa membicarakan kejelekan orang lain. Memang mungkin orang itu melakukan kesalahan, bukan urusanmu. Urusanmu adalah memohonkan ampun kepada Allah, bukan untuk mengungkap kejelekan. Dan kadang kita sering masalah diskusi ngomongin orang lain. Kalau orang kampung dulu sambil nyari kutu ngomongin orang lain, itu kan zamannya kutu seperti itu. Kalau sekarang bisa ngopi sambil buat syafan, ya sama itu. Kamu enggak kamu gitu? Oh iya iya. Masya Allah. Itu adalah itu juga masya Allah, fitnah-fitnah disebarkan di dunia internet. Kalau seandainya tiba-tiba internet enggak ada, itu aman itu. Enggak ada WA. Ini memang hati sudah busuk. Kalau ada omongan kotor di WA dikasih bintang, ini yang pertama sudah gagal lagi. Hatinya kotor. Jadi ada omongan kotor dari kawannya, kurang ajarnya, dijadikan bukti, dikasih bintang biar abadi di hatiku. Kan gitu ya? Kasih bintang di WA biar awet, enggak hilang-hilang. Ini adalah kemudian apa? Setiap ada informasi jelek langsung dipercaya, di-share ke tempat lain lagi. Allah, gimana tidak hancur negeri ini kalau orangnya seperti itu. Tapi kalau orangnya seperti Anda semua yang waspada, tidak, aku tidak boleh. Kalau aku mendengar kejelekan, kalau aku mendengar kemaksiatan dosa seseorang, tugasku adalah memohonkan ampun. Ya Allah, ampuni dia dan tutup keaib dan kesalahannya Allah. Allah, tidak perlu kita bicarakan kejelekan seseorang. Kejelekan yang benar terjadi pun tidak perlu kita bicarakan. Kalau memang Anda mencintainya, datang kepadanya. Assalamualaikum, wahai akhi, wahai saudaraku, aku mendengar kau melakukan ini. Empat mata, sembunyi, jangan sampai ada orang lain tahu. Dengan cinta ini, bukan langsung diekspos. Wah, itu loh, ini apa ini? Mungkin sok kiai gombal, jenderal gombal, apalagi nanti. Ini akhirnya kebusukan yang ditanamkan. Bukan begitu. Kalau kita melihat, mendengar secara yakin kejelekan seseorang, langkah pertama adalah memohonkan ampun kepada Allah. Setelah itu jika Anda mampu, Anda dekat kepadanya dan mengingatkannya. Kalau Anda mampu. Kalau Anda tidak mampu, cukuplah Anda mendoakan saja. Karena mungkin sangat jauh dari Anda. Kalau termasuk dunia macam-macam, kami tidak berani meng-share kejelekan tentang seorang artis, apalagi yang lainnya. Sebab apa? Kalau sudah terlanjur saya sebar, saya tidak bisa minta maaf. Saya tidak pernah ketemu artis tersebut. Makanya kalau ada berita jelek, tidak, saya tutup. Saya tidak mau cari dosa. Apa ini? Saya tidak perlu cari dosa. Sekarang begitu senangnya demi soal. Kalau ada berita unik itu, apa yang lagi viral, apa yang wah, ikut nyebar. Pokoknya saya ingin masuk rombongan, masuk neraka ini, tidak mau ketinggalan. Ngomong gitu dia seolah-olah. Tidak. Mulai hari ini, jangan ikut-ikutan tentang menyebarkan aibnya orang. Jangan menggunjing siapapun. Jangan bicarakan kejelekan siapapun. berjanji, bahkan kalau ada orang bicarakan kejelekan seseorang, ingatkan, kalau kita duduk di sebuah komunitas, lalu ada orang bicarakan kejelekan orang lain, pilihannya adalah dua. Yang pertama adalah Anda mengingatkan dia. Yang kedua adalah kalau tidak, maka Anda meninggalkan dia. Sebab kalau masalah menggunjing ini, kalau Anda masih di situ, dipikir Anda mendukungnya. Biarpun Anda diam, apalagi sambil begini-begini. Tapi setelah itu Anda akan ke bawah. Biarpun Anda, saya menjaga, saya tidak akan gunjing. Tapi Anda mendengar. Contoh, misalnya salah satu, na'udzubillah, salah satu kawan misalnya, diseru, disuarakan. Tahu enggak, Pak itu, kenapa? Saudara kita yang mas ini, kalau pulang ke warung di situ, pasti ada perempuan sampai malam. Di rumahnya warung perempuan. Wah. Yang satu ini orang soleh, tidak pernah mau menggunjing, tapi dengar. Pengen baik sih, pengen dengar. Akhirnya betul, cuma dengar tapi masuk, direkam. Besok naik sepeda motor lewat warung begitu ngelirik. Oh benar ya. Mulai. Setelah benar, besok yang mula-mula mau menghindari dari menggunjing, yang lain ngomongin lagi, pas noleh. Itu tahu enggak? Kuyana lihat. Masuk sudah. Hati-hati, jangan mudah membawa berita-berita. Apalagi kadang adalah seorang tokoh negara yang pengaruhnya untuk umat, tokoh agama. Kadang kita mudah membawa berita-berita busuk. Na'udzubillah. Bukan orang soleh yang seperti itu. Hindari membicarakan orang lain, menggunjing. Yang ketiga adalah jangan biasa prasangka buruk. Oh repot. Prasangka buruk itu hidupnya enggak enak karena dia selalu melihat yang enggak jelas. Prasangka itu enggak jelas. Loh ini mengganggu dalam segala kehidupan, rumah tangga pun begitu. Enggak ada seorang suami, istrinya di Cirebon, suaminya kerja di Jakarta. Gara-gara mimpi ngelihat istrinya sama seorang laki-laki, pagi-pagi mencerai. Sakit dia. Gila dia. Bukan seperti itu. Akan tapi ketahuilah, alam kita berada di alam nyata. Apalagi kadang urusan-urusan begitu, urusan orang yang seolah-olah melihat paranormal segala macam, istrimu begini. Jangan percaya dengan berita kejelekan yang dikirim oleh orang yang katanya sangat soleh. Jika itu merusak hatimu. Kalau saya bercerita kepada anak, bu, suamimu itu loh kenapa? Jangan percaya. Kalau saya orang baik, tidak akan begitu. Saya akan datang kepada suami yang tidak benar, saya ingatkannya. Tidak mudah memberitakan kejelekan. Maka sering orang prasangka buruk. Kalau sudah prasangka buruk itu adalah suami istri. Apalagi tadi disinggung oleh Bapak Sekjen. Mungkin gara-gara telepon tidak diangkat saja sudah. Jangan-jangan. Gara-gara tidak diangkat. Tidak perlu seperti itu. Maka di sini agar orang tidak berprasangka ini juga harus ada membangun kepercayaan. Sebetulnya kita itu spesialisnya itu adalah kita belajar ilmu fikih. Tapi dalam dakwah itu ada dua hal yang kami perhatikan. Keharmonisan dalam rumah tangga dan pendidikan anak. Saya itu gemes kalau ada orang ribut saja itu. Itu kan orang setengah stres itu. Rumah tangga itu harus indah, harga mati. Maka di antaranya hal-hal semacam ini ada beberapa poin. Jangan biasa prasangka buruk. Wahai para istri yang soleha, kalau suami datang itu, kalau bertanya itu yang benar. Pertanyaan, kalau kau tanya dia akan menjawab. Tapi kadang kita keburu duduk. Kamu ke sana ya? Lah. Pertanyaan yang salah, tanyakan abang dari mana? Kan sana? Dari masjid. Alhamdulillah dari masjid. Kadang-kadang enggak terima. Enggak dari masjid. Terus ke mana? Abang ke sana ya? Ini adalah cara. Kadang suka seorang suami begitu. Siapa tamunya di rumah? Mungkin ada memang tamu itu adalah orang yang tidak pantas diketahui. Misalnya, mohon maaf, namanya seorang perempuan mungkin punya cerita dahulu. Tamunya memang orang laki-laki itu contoh. Ini pernah kejadian. Gara-gara kedatangan, istrinya kedatangan teman lamanya dulu. Mungkin ada sebuah cerita yang tidak baik. Suaminya dengar langsung diamuk istrinya. Padahal itu bukan istri yang menghendaki. Sudah terus. Akhirnya tanya siapa yang datang. Suami istri yang mau jelaskan takut karena suaminya suka marah, prasangka buruk. Akhirnya disembunyikan. Gara-gara disembunyikan, mengetahui dari orang lain. Ya, beranglah dalam rumah tangga. Ketahuilah bahwasanya. Agar kita tidak prasangka buruk juga harus ada aturan dan caranya. Dekatkan pasanganmu kepada Allah. Semakin dia merasa takut kepada Allah, semakin tentram batin kita. Ketahuilah kalau Anda punya pasangan semakin dekat kepada Allah. Seorang istri menelpon sang suami. Dia diangkat jam berapa? Jam 9. Oh, mungkin suamiku lagi sholat duha. Juga seorang suami begitu, telepon istri kok tidak diangkat. Oh, lagi masak kayaknya. Allah. Tapi kalau hatinya lagi enggak benar, apalagi na'udzubillah, semakin hari pasangannya semakin jauh dari Allah. Gara-gara telepon tidak diangkat saja langsung berkata, jangan-jangan. Kenapa? Tadi tidak diangkat, sekarang sibuk. Nah. Kalau sibuk, mestinya telepon saya. Oh, macam-macam. Kan macam suaminya ada punya atasannya, mungkin terima dari atasannya dulu. Kan mungkin sekali istrinya juga punya ibu, mungkin mau nerima suami, nerima ibunya dulu, mungkin sekali. Tapi kenapa kita dikuasai dengan prasangka buruk? Nah, prasangka buruk ini membahayakan sekali. Makanya membicarakan yang jelek secara nyata dan jelas itu pun tidak boleh, apalagi yang tidak jelas. Itu namanya prasangka buruk. Maka dari itu media sosial ini merusak, sehingga banyak orang enggak percaya, termasuk juga akan diragukan tentang keberadaan ulama, ABRI, apalagi semuanya. Ada orang pengen merusak biar prasangka buruk. Prasangka buruk ini merusak, rumah tangga merusak. Sehingga ada informasi internet itu masya Allah, YouTube segala macam, sehingga disebarkan karena hati kita belum siap. Dengan hati yang baik, maka setiap berita yang masuk kepada kita langsung kita percaya. Akhirnya apa? Dengan saudara prasangka buruk. Lihat, tiga hal. Yang pertama adalah ingat, biasakan mendoakan saudara. Kalau kita ingin bangun cinta, baru dari sinilah nanti kita bisa berjuang lebih luas lagi. Nanti akan kita akan mendapatkan keindahan yang sesungguhnya. Yang kedua, jangan biasa membicarakan siapapun. Tutup medianya macam-macam, internet dan sebagainya. Menggunjing medianya luas sekali. Internet, WhatsApp, dan segala macam, tolong jangan digunakan kecuali yang baik. Kalau Anda ikut menggunjing, dosa besar menghabiskan pahala Anda. Yang katanya ahli sujud, yang katanya ahli ibadah, ternyata suka menggunjing, habislah pahala dengan itu semuanya. Tidak ada perlunya, dan itu merusak hati kita. Dan jangan ceritakan ke orang lain tentang kejelekan seseorang. Kemudian jangan prasangka buruk. Jangan prasangka buruk. Prasangka buruk sampai kapan? Tidak boleh selamanya. Tapi dia benar melakukan kejahatan. Prasangka tetap tidak boleh ada, tapi berubah menjadi yakin dia melakukan keburukan. Tugasku untuk mengingatkannya. Enggak boleh prasangka. Prasangka kan enggak jelas. Kalau kita punya sahabat yang prasangka buruk, Anda akan capek. Anda menjelaskan yang jelas pun dia akan melihat yang tidak jelas. Sama istri berprasangka buruk. Marah tok setiap hari. Sampai bingung suaminya ngomong apa. Akhirnya suaminya harus bohong gara-gara ngomong benar pun diprasangka ibu buruk. Mending bohong. Akhirnya serba salah, hidup tidak indah. Insya Allah inilah beberapa poin yang bisa kita hadirkan. Kami ingin rindu bahwasanya di antara kita, bangsa ini, khususnya ini adalah Anda-anda semua, ini adalah pengayom bangsa ini yang mengamankan negeri ini. Semoga benar-benar kita nanti ya, hubungan ini, hubungan antara para ulama, para santri, kalau kita kembali kepada kelacak pada sejarah, yang menjaga negeri ini adalah siapa? Anda, TNI, kalau dulu ABRI, bagaimana waktu ada rongrongan dari orang yang ingin merusak agama, di belakangnya adalah para santri yang ikut. Saya santri, makanya saya datang ke sini, sebenarnya saya ingin seming kepada induknya. Saya inginlah datang ke sini, kami bangga, kami senang sebagai santri. Pokoknya kalau ada yang negeri, ganggu negeri ini, kalau Anda berikan komando, kami ngikut. Ya, kalau santri siap mati, tapi kalau suruh ngatur, nggak ngerti strategi perang. Yang ngerti adalah Anda semuanya, keamanan, mana kejahatan. Kemudian juga ada hal lain lagi yang perlu kami sampaikan. Memang kita tidak boleh prasangka buruk. Sengaja kami hadirkan. Akan kami lihat. Segala isu yang bakal merusak negeri ini, jangan pakai prinsip saya tadi. Oh, khusnudon, gak ada. Oh, enggak. Anda pengaman. Misalnya kalau ada seorang hansip, ada informasi, ada maling, enggak boleh. Khusnudon, enggak apa-apa. Enggak. Biarpun itu isu, Anda harus secepatnya. Jangan sampai sekarang mau digembosi. Katamu, oh isu itu bohong, enggak ada. Misalnya masalah komunis dan sebagainya dan sebagainya. Biarpun seandainya bohong, enggak perlu kita sampai menggembosi, oh itu isu saja. And kita semua sebagai pengaman, pas pada isu apapun, bukan komunis saja. Segala sesuatu yang akan merongrong negeri ini, jangan hanya dianggap sebagai, oh isu, itu hanya media saja. Oh tidak, saya menjaga keamanan, waspada. Jangan sampai kebablasan menerapkan masalah khusnudon tadi. Ini tadi salah, wah khusnudon, gak apa-apa, tenang. Tidak. Jadi sebagai tugas yang mengamankan negeri, dan ketahuilah keamanan negeri ada di Anda semuanya. Dan kami bersyukur, semuanya bersyukur, adanya TNI, adanya keamanan seperti ini. Kita bersyukur luar biasa. Mereka yang ngerti, dan mereka punya ilmunya, dan mereka punya kekuatan. Maka kewaspadaan kita, mohon maaf, dakwah itu bukan tugasnya para ustadz saja. Amar ma'ruf nahi munkar, menghentikan kemungkaran, iya tugasnya ustadz. Tapi banyak yang tidak bisa diselesaikan oleh para ustadz. Mohon maaf, kalau seandainya ada kenakalan, ada misal minum, ada orang mabuk, judi, segala macam di sebuah tempat. Kalau yang namanya ustadz teriak-teriak menghentikan itu semuanya, sampai tenggorokannya putus, kadang belum berhenti. Tapi Anda cuman assalamualaikum, duduk di situ bubar itu. Masya Allah, hebat benar ini. Duduk dah, assalamualaikum, saya dari Menhamkan nih, duduk sini mau ngelihat saja. Bubar, padahal enggak ngomong, saya enggak memukul ente. Anda punya kekuatan dahsyat. Makanya bahasa kami dengan para ayahanda, gimana? Lah, sadarlah tentang dirimu, dan Anda sudah sadar. Anda pengaman negeri yang sesungguhnya. Anda pengaman negeri yang sesungguhnya. Kalau kita lihat sejarah, Anda pengaman yang sesungguhnya. Andalah yang mengayomi negeri ini yang sesungguhnya. Setelah Allah tentunya, Allah, tapi Allah mengirim Anda. Dipilih oleh Allah di negeri ini, keamanan ada pada Anda. Dan kami bersyukur hari ini bisa bertemu dengan ayahanda-ayahanda kami. Pejuang-pejuang yang sesungguhnya. Dan semoga Anda terus diberi keistiqomahan, diberi kemudahan oleh Allah di dalam mengemban tugas ini. Dan permintaan kami adalah, panggil kami sebagai anak-anak Anda semuanya. Kalau ada apa-apa, saya akan datang ngikut di belakangnya, baris di belakangnya. Biarpun barisnya kayak bebek yang ketinggalan, tapi anggap kita sebagai orang ikut barisan dalam perjuangan ini. Kita ingin bersama-sama. Dan kami bersyukur sekali kalau hari ini kami diundang di sini. Ini tidak lain adalah bukan karena kebaikan kami, karena kebaikan Anda yang mengundang. Karena kelebihan pada Anda, sehingga Anda khusnudzon memanggil kami ke sini. Dan semoga akan terjalin cinta yang sungguhnya. Kita bertemu di dunia dan bertemu di akhirat nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu, pandang kami dengan cinta dari-Mu ya Allah. Ya Allah, di hadapan kami adalah pejuang-pejuang-Mu ya Allah. Di hadapan kami adalah hamba yang Kau pilih untuk menenteramkan negeri ini, untuk menjaga negeri ini. Berikan kepada mereka ketulusan hati ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika perjuangan mereka tidak bisa mereka lihat di akhirat. Mereka capek jauh dari keluarga, jauh dari istri, jauh dari anak. Tenaga mereka ya Allah, pikiran mereka untuk menenteramkan, untuk menjaga negeri ini. Kami tidak rela jika mereka tidak bisa metik buahnya nanti di akhirat. Berikan kepada mereka semua ketulusan ya Allah, keikhlasan dalam berjuang ya Allah. Dan berikan kepada mereka kekuatan ya Allah. Dan berikan kepada mereka keistiqomahan ya Allah. Dan berikan kepada mereka ya Allah kekuatan di dalam berjuang ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami dan mereka adalah hamba-hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian di antara kami, jauhkan kami dari dendam di antara kami ya Allah. Kami tidak ingin hidup dengan benci, kami tidak ingin hidup dengan dendam ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon jangan hukum mereka ya Allah. Jangan hukum mereka ya Allah. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Kami tidak ingin mendendam dan mendengki kepada siapapun. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, yang serumah tangga yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jangan sampai ya Allah perjuangan kami menjadi kami teledor dan zalim kepada keluarga kami ya Allah. Jadikan perjuangan kami adalah perjuangan yang benar-benar menjadi sebab keindahan dalam rumah tangga kami, di masyarakat kami dan negeri ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jaga keluarga mereka ya Allah. Jaga anak-anak mereka ya Allah, karena mereka telah menjaga umat. Mereka telah menjaga bangsa ini Allah, seperti yang Kau janjikan ya Allah. Yang membantu orang lain akan Kau bantu ya Allah. Mereka hidupnya setiap hari menjaga orang lain ya Allah. Maka jaga keluarga mereka, jaga anak-anak mereka ya Allah. Jaga ya Allah, jaga anak-anak mereka. Muliakan mereka dan anak mereka ya Allah, di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami dan rumah tangga mereka. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Suami istri yang saling mengasihi karena-Mu ya Allah. Suami istri yang saling mengabdi karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari percekcokan dan perselisihan ya Allah. Dan kami mohon jauhkan dari prasangka buruk di antara kami ya Allah. Jauhkan kami dari prasangka buruk di antara kami ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami ya Allah. Jangan sampai ya, jangan sampai kami berprasangka buruk kepada sesama kami di antara kami ya Allah, di antara keluarga kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, tutup kekurangan orang lain dari mata kami. Kami tidak ingin melihat aib orang lain ya Allah. Kami tidak ingin melihat kekurangan orang lain. Tutup kekurangan orang lain dari mata kami, dan tutup kekurangan kami dari mata orang lain ya Allah. Dan kami mohon, buka kekurangan kami di mata kami, agar kami mudah menyesali dan berbenah diri ya Allah. Dan kami mohon ampuni dosa kami. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari meninggalkan sholat, jauhkan kami dari zina yang hina dan kehinakan ya Allah. Saat ini ya Allah, sarana sebab bangkitnya syahwat ada di mana-mana, internet, televisi dan lainnya ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari kehinaan zina ya Allah. Dan kami mohon siapapun ya Allah dari hamba-Mu, jika ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, pengkhianatan kepada-Mu, pengkhianatan kepada keluarga, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran, ampuni mereka dan angkat derajat mereka ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat. dan jadikan kehidupan mereka di dunia tetap indah, muqaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari meninggalkan sholat, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari bermusuhan dengan saudara-saudari kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, mereka para pejuang-pejuang ini sibuk ya Allah ngurusi kami ya Allah. Mereka jarang bertemu dengan keluarga dan anak-anak mereka. Kami mohon pandang anak-anak mereka ya Allah dengan kasih sayangmu ya Allah. Anak-anak mereka, putra-putri mereka ya Allah. Jadikan mereka putra-putri yang bisa berbakti kepada orang tua mereka, berbakti kepada bangsa, berbakti kepadamu, dan berbakti kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Ya Allah, dosa kami sangat banyak ya Allah. Dosa kami sangat banyak ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampun dosa kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami bimbingan dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami bisa selalu berbuat baik ya Allah. Bimbing kami, berikan kepada kami hidayah-Mu ya Allah, hidayah-Mu ya Allah, bimbingan-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih punya dosa. Berikan kepada kami semua khusnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga ya Allah bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan negeri ini ya Allah dari penjahat-penjahat negeri ini ya Allah, dari rongrongan musuh-musuhmu ya Allah. Kami ingin ya Allah negeri ini tenteram, aman. Jagalah kesatuan negeri ini ya Allah. Kesatuan dalam cinta karenamu ya Allah. Kesatuan dalam mengabdi kepada sesama kami karenamu ya Allah. Keindahan ya Allah. Dan berikan keindahan kepada mereka pejuang-pejuang keindahan ini, pejuang keamanan ini ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.